المسجد المبارك ضمن الجامعة الحكومية حرسها الله ووفقها الله لما يحب ويرضى. وهذا المجلس بين المغرب والعشاء نجعله فيه نصيحة نختم بها، ونتكلم بهذه النصيحة خاصة للحكومات الإسلامية، فإن النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن حق ولاة أمورنا علينا أن ننصح لهم، ومن هذه والنصيحة كما قال أهل العلم هي إرادة الخير للمنصوح له. وقد سبق أن تكلمنا عن الأسباب الرئيسة التي جعلت الإرهاب ينتشر، ونحن في هذا الوقت ننصح للحكومات الإسلامية بأمور. الأمر الأول، ننصح لهذه الحكومات الإتاحة والتسهيل أمام دعاة أهل السنة والجماعة والعلماء الربانيين وطلبة العلم الموثوقين، فيسهل لهم سبل إبلاغ الناس وتعليم الناس، فإنهم إن فعلوا ذلك أعانوا على محاربة هذا الفكر الخبيث المنتشر. فإن الحكومة لو سهلت الأمور أمام دعاة الحق فإنهم بإذن الله تبارك وتعالى يضعوا أيديهم في أيدي العلماء وطلاب العلم حتى ينتشلوا ويأخذوا بأيدي الشباب الصغار المغرر بهم، لأنهم إذا تعلموا الحق علموا الباطل. لكن المصيبة ألا يجد الشاب إلا الفراغ، إذا وجد الشاب الفراغ كان ذلك سببا عظيما في تسلط الشياطين عليهم. فهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي علينا أن ننصح ولاة أمرنا به: التعاون مع العلماء الربانيين. ونحن إذ نقول الربانيين حتى نقطع الطريق أمام من يدعي العلم، وهم من أكثر الناس تأجيجا للفتن والانقلابات والثورات والفتن بين المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. Beliau mengatakan: marhaban untuk yang ketiga kalinya, wahai ikhwah sekalian, pada pertemuan ini di mana Allah Azza wa Jalla telah memudahkan untuk berjumpa dengan ikhwah, saudara-saudara sekalian dan anak-anakku di kota ini, Medan, dan di masjid yang semoga diberkahi Allah Azza wa Jal, dan di universitas ini yang juga semoga Allah Azza wa Jal menjaga dan memberikan taufik kepada para pengurusnya kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian pada majlis ini, majlis antara Maghrib dan Isya, kita akan gunakan kesempatan ini sebagai suatu nasihat yang kita akan bicarakan padanya masalah yang penting dan terutama bagi pemerintah-pemerintah muslimin. Karena nasihat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hak para pemimpin muslimin yang wajib ditunaikan oleh para masyarakatnya. Dalam hadis beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Beliau katakan 3 kali. Para sahabat mengatakan, kulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian rasulnya dan kitabnya, serta untuk mereka para pimpinan muslimin serta masyarakat mereka. Maka diantara hak para pemimpin kita adalah kita memberikan kepada mereka masukan-masukan yang baik dan nasihat dalam pengertian yang disebutkan ulama adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, keinginan baik untuk mereka yang diberi nasihat. Sebagaimana telah lalu dijelaskan tentang sebab-sebab pokok yang menjadikan munculnya aksi-aksi teror dan tersebarnya ideologi terorisme, maka kami berikan masukan kepada para penguasa muslimin beberapa hal. Di antaranya adalah hendaknya para penguasa muslimin memberikan kemudahan dan kesempatan bagi ahlu sunnah wal jamaah, para ulama rabbani dan para penuntut ilmu yang berjalan di belakang mereka, untuk memberikan pengajaran-pengajaran kepada manusia pada umumnya dengan menyebarkan ilmu di tengah-tengah mereka. Karena dengan para penguasa itu melakukan hal tersebut, bekerja sama dengan para ulama dan para penuntut ilmu, maka ini akan sangat membantu dalam memerangi pemikiran terorisme yang sangat buruk tersebut yang telah menyebar di tengah masyarakat. Ketika pemerintah memberikan kesempatan dan mereka meletakkan tangan mereka di tangan para ulama, saling bekerja sama juga bersama para penuntut ilmu, maka mereka akan mampu untuk menarik kembali anak-anak muda yang tergiur oleh pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Karena ketika anak-anak itu mengetahui ilmu yang benar, maka mereka akan mengetahui yang salah. Maka dengan ini insya Allah akan lebih tertanggulangi. Kemudian satu hal yang cukup membahayakan adalah ketika anak-anak muda mendapati kekosongan. Kesempatan ini merupakan sebab yang besar, atau peluang ini menjadi peluang besar bagi syaitan untuk menyesatkan mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, perlu diketahui pula saat tadi kita sebutkan, yaitu agar memberikan kepada para ulama rabbaniyin. Kita sebut ulama rabbaniyin yakni yang benar-benar berjalan di atas kebenaran mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama yang betul-betul berilmu dengan ilmu yang benar. Maksud kami agar tidak salah dalam menilai siapakah ulama dan menutup celah-celah masuknya orang-orang yang sok mengaku mengetahui ilmu yang benar, padahal ternyata mereka adalah orang-orang yang membuat berbagai macam kekacauan dan menyulut api-api fitnah di tengah umat, yakni membuat kacaunya umat dengan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Naam ikhwani fillah, inna ad-da'wah al-islamiyah mudh an qamat ala aidi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabihi radiyallahu ta'ala anhum, لم تقم هذه الدعوة إلا على التعاون وعلى التكاتف. وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى ذلك، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل في قدرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمفرده أن يهدي الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن الدين لا يقوم إلا بالرجال، ولا يقوم إلا على أيدي المخلصين ممن يعمل لله سبحانه وتعالى. فإذا وضعت الحكومات أيديها في أيدي العلماء حصل الخير بكل صنوفه، ولا أدل على ذلك مما وقع في زمان ليس عنا ببعيد، لما قام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى مع الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليهم جميعا. هذا يعينه بالقوة وهذا يعينه بالعلم. فهكذا الحكومات إذا تعاونت مع العلماء الربانيين المخلصين في محاربة الإرهاب فإنها ستأتي بثمار يانعة، ستأتي بالخير. لكن من الغلط أن تتصرف الحكومات بإقصاء العلماء وإبعادهم عن العامة وعن المجتمع، وتظن أنها بسياستها سوف تحارب الإرهاب وسوف تقضي عليه، وهذا فهم منهم خطأ. فإننا والله لنحب حكامنا وندعو لهم بالتوفيق والسداد، بل كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فإننا ندعو الله في سجودنا أن يسددهم وأن يوفقهم وأن ييسر لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصيته. إذن من أعظم الأمور التي ينبغي على الحكومات أن تعملها هي أن تعطي الأهلية والفرصة إلى العلماء أن يبينوا عوار هذه العقائد الفاسدة والتي من أعظمها تكفير المسلمين. فوالله ما نتج في بعض البلاد ما يسمى بداعش ولا القاعدة ولا غير ذلك من هذه المنكرات إلا بسبب هذا التهاون الذي حصل من الناس، ويمشون على قاعدة أنا مالي دخل ولست بمكلف ونحو ذلك من هذا الكلام. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أدناها، فكان الذين في الأدنى إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا على من كان فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا فاستقينا من الماء ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، ولهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ولنجوا جميعا. إذن عباد الله، الحكومات إذا أعانت العلماء، والعلماء إذا أعانوا الحكام، وصلوا إلى نتيجة حسنة في محاربة هذا الإرهاب الذي أقلق المضاجع وأسهر العيون وأدمى القلوب وأحزنها، فالتعاون على ذلك ائتمارا بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أبر التعاون على هذا أن يتعاون في تحقيق أصل عظيم، وإقامة دين الله حق على الوجه الذي أراده الله، لا على الوجه الذي أرادته داعش أو القاعدة أو غيرها. فإن الإسلام منهم بريء، وإن من علمائنا من يكفر داعش ويقول إنهم من الكافرين ليسوا من المسلمين. فأنا أدعو الحكومات الإسلامية جميعا والعربية إلى أن تضع يدها في يد العلماء الربانيين النصحة الذين يحبون لهم الخير ويرغبون لهم في الخير. نعم، كيف لا، وهذه وصية الله سبحانه وتعالى للعلماء، بل قال عليه الصلاة والسلام: خير أمرائكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. فهذا واجبنا تجاه الحكومات، أن ندعو الله لها بالسداد والتوفيق، ولا سيما في محاربة مثل هذا الفكر العظيم والخبيث الذي انتشر كما ذكرنا واستشرى بين الشباب. نعم. إخواني في الدين رحمكم الله، sesungguhnya dakwah Islam sejak berdirinya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dakwah ini tidak tegak kecuali dengan cara kerjasama, saling bahu membahu. Dan ini adalah hikmah Allah azza wajalla. Seandainya Allah azza wajalla hendak menjadikan Nabi Muhammad saja sendirian untuk memberikan hidayah kepada manusia, tentu Allah Azza wa Jal mampu melakukan itu. Hanya saja Allah Azza wa Jal hendak mengajari kita, Allah ingin mengajari kita semua bahwa agama ini tidak tegak kecuali dengan cara kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas, para ulama yang mukhlisin, dan juga diantaranya kerjasama bersama para penguasa. Dan tidak ada yang lebih menunjukkan hal itu atau di antara hal yang sangat menunjukkan kerjasama tersebut dengan baik dan menghasilkan baik buah yang baik, apa yang terjadi di waktu yang belum begitu jauh dari masa kita ini, yaitu kerjasama antara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan Raja Muhammad bin Saud rahimahullah. Keduanya saling bekerja sama antara ulama dan umara, yang satu dengan kekuatannya dan yang satu membantu dengan ilmunya. Para penguasa muslimin bila bekerja sama dengan para ulama, maka akan membuahkan hasil yang baik. Oleh karena itu, suatu hal yang keliru bila penguasa justru menjauhkan para ulama dari umat atau dari masyarakat, atau bahkan beranggapan bahwa ulama membawa pemikiran-pemikiran yang menyesatkan umat. Ini adalah pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, kita katakan bahwa kami benar-benar cinta kepada para penguasa-penguasa kami, dan sungguh kami berdoa kebaikan untuk mereka agar senantiasa diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan jalan yang lurus. Dahulu para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, pernah mengatakan, "Law kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha li sultan." Seandainya saya memiliki suatu doa yang terkabul, pasti saya akan jadikan doa itu untuk kebaikan penguasa. Oleh karena itu saya sendiri benar-benar berdoa kepada Allah Azza wa Jal di saat sujud untuk memberikan taufik kepada para penguasa, dan juga agar mereka mendapatkan pendamping-pendamping yang baik, pendamping-pendamping atau para penasihat yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, serta mencegah dari maksiat-maksiat. Sungguh di antara amalan yang sangat besar yang perlu dilakukan oleh para penguasa adalah memberikan kesempatan bagi para ulama untuk menerangkan agama yang benar, untuk mengingkari pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Seperti yang kita lihat, kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok teroris semacam ISIS, Al-Qaeda atau yang lain, mereka itu tidak tersebar di tengah-tengah umat kecuali karena sikap meremehkan dari sebagian orang. Mereka, sebagian orang tidak mau tahu. Mereka mengatakan, di antara ucapan mereka, "Saya tidak punya urusan dengan hal-hal seperti itu. Saya bukan orang yang bertugas untuk mencegah hal-hal tersebut." Ini adalah ucapan orang yang tidak mau tahu, dan ini tidak benar. Dahulu Nabi SAW mengumpamakan dalam hadisnya bahwa perumpamaan orang-orang yang tegak di atas atau di berada pada batasan-batasan hukum Allah Azza wa Jal, dan perumpamaan orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah Azza wa Jal, ibarat sebuah kaum yang mereka berundi dalam menempati kapal atau perahu, sehingga dengan undian itu terbagilah menjadi dua, sebagian mendapat tempat di atas dan sebagian mendapat tempat di bawah. Maka orang-orang yang berada di bagian bawah, bila mana mereka hendak mengambil air, mereka mesti naik ke atas. Sehingga mereka pun mengatakan, "Duhai, seandainya kita bisa melubangi perahu ini dari bawah, sehingga kita bisa mengambil air secara langsung dan tidak mengganggu mereka yang di bagian atas." Maka Nabi SAW bersabda, Seandainya mereka yang berada di atas membiarkan begitu saja orang-orang yang di bawah melubangi perahu tersebut, mereka akan binasa, dan binasa semua yang di bawah sekaligus yang di atas. Tapi seandainya yang di atas itu mencegah dan mereka berusaha untuk menghalangi, maka mereka akan selamat, dan akan selamat semuanya, baik yang di bawah maupun yang di atas. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, apabila para penguasa bekerja sama dengan para ulama pun bekerja sama dengan para penguasa, mereka akan mencapai hasil yang baik dalam memerangi terorisme, dalam memerangi radikalisme yang telah membuat sedih orang-orang, membuat mereka tidak bisa tidur dan selalu dalam keadaan was-was. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling bantu-membantu pada kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kalian saling bantu-membantu di atas dosa dan sikap-sikap melampaui batas. Dan sungguh di antara bentuk bantu-membantu yang sangat baik adalah bantu-membantu dalam menegakkan agama yang benar, seperti yang dimaukan oleh Allah dan Rasul, bukan agama sebagaimana yang dikehendaki oleh ISIS dan yang semacamnya. Ketahuilah bahwa sebagian ulama kita bahkan telah menganggap kafirnya kelompok ISIS. Mereka berkeyakinan bahwa ISIS bukan lagi Muslim. Oleh karena itu, saya mengajak para pemerintah Muslimin di negeri-negeri Arab maupun yang lainnya untuk bersepakat, untuk saling bantu-membantu dengan para ulama. Mereka, para ulama, sangat menginginkan kebaikan untuk umat, untuk para penguasa itu sendiri dan rakyatnya. Bagaimana tidak, mereka adalah seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, sebaik-baik para penguasa kalian alladzina adalah orang-orang yang yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, para umara yang mendoakan kebaikan untuk rakyatnya dan rakyatnya pun mendoakan kebaikan untuk para pemimpinnya. Inilah kewajiban kita terhadap para penguasa-penguasa kita, lebih-lebih lagi ketika tersebarnya pemikiran-pemikiran terorisme ini di tengah masyarakat. نعم يا إخواني في الله، فإننا إذ نقول ذلك لا نقول هذا تزلفا للحكومات ولا نفاقا ولا تقربا بغير وجه شرعي، فإن هذا ليس من ديننا، وإنما نحن إذ نقرر هذا ونقوله لأن هذا أي محبة الحكام والدعاء لهم من أصول ديننا، دعت إليه العقيدة الإسلامية الحق، وهكذا جاء في السنة نحو هذا الأمر، فيجب على المسلم أن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، وأعظم ذلك أن يتعاون مع المسؤولين ومع الحكام على ما فيه الخير للعباد. ولا يسعني في آخر هذه الكلمة وفي الختام أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل على أيدي الحكام من الخير للمسلمين ما لا يعد ولا يحصى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا في العالم الإسلامي إلى العمل بطاعة الله واجتناب نواهيه، وأن ييسر لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصيته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسددهم وأن يوفقهم لما يحبه ربنا ويرضاه. وأشكر لإخواني القائمين على هذه المحاضرة وعلى المنسقين، وأشكر كذلك إمام هذا المسجد والقائمين أيضا عليه، وأشكر كذلك لإدارة الجامعة الحكومية التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء مثل هذه الكلمات التي نحن أحوج بها سامعا ومتكلما. وأسأله سبحانه وتعالى في ختام الأمر أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا شقيا ولا محروما. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وسبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والله أعلم. Wahai saudara-saudaraku, saat kita mengatakan apa yang tadi dikatakan, maka kita tidak mengatakannya karena menjilat penguasa atau sikap kemunafikan atau mendekatkan kepada Allah Azza wa Jal tanpa cara-cara yang syar'i. Bahkan kita mengucapkan itu semua, yakni pernyataan rasa cinta kepada para penguasa dan doa untuk mereka, kita katakan bahwa ini merupakan salah satu dari pokok-pokok ajaran agama kita. Ini merupakan ajaran yang diajarkan oleh keyakinan kita, dan telah datang makna yang semacam itu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas tiap-tiap muslim untuk saling bantu-membantu bersama saudara-saudara muslim yang lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan di antara bentuk saling bantu-membantu yang terbesar adalah saling bantu-membantu dengan para penguasa, jajaran mereka dari aparat keamanan dan yang lain, pada perkara-perkara yang di sana ada kebaikan-kebaikan bagi rakyat pada umumnya. Kemudian sebagai penutup acara ini, saya berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal menjadikan di tangan para penguasa itu kebaikan yang banyak bagi muslimin, kebaikan yang enggak terhingga. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada para penguasa kita untuk melakukan amalan-amalan yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dan juga agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka pendamping-pendamping, memberikan kepada mereka para penasihat-penasihat yang baik yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan mencegah dari maksiat terhadap Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka jalan yang lurus dan memberikan taufiknya kepada mereka untuk melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada kesempatan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara acara ini, demikian pula untuk Imam Masjid dan PKM masjid ini, pengurus masjid ini, tak lupa pula kepada para pengurus universitas ini yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk berceramah di tempat ini yang kita sangat, saya sendiri justru sangat membutuhkan terhadap hal-hal seperti itu, baik sebagai pendengar maupun pembicara. Kemudian aku mohon kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikan perkumpulnya kita ini suatu perkumpulan yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kemudian perpisahan kita setelah ini sebagai perpisahan yang telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga aku mohon kepada Allah Azza wa Jal agar tidak menjadikan di tengah-tengah kita orang-orang yang celaka maupun orang-orang yang dihalangi dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar doa-doa, dan semoga salawat dan salamnya senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Demikian apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya mohon maaf pula atas kekurangan yang terjadi di sela-sela terjemahan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.